Sidney, bila nak bertemu, senyummu tetap bermain di mataku. Ku rasa kau perlu tahu. Oh, di antara berjuta, engkaulah satunya wanita yang ku cinta. Oh, Farhana. Sampai ke syurga, Hana. Selama ini puas ku nanti. Bilakan kau bertanyakan diri ini, haruskah ku yang memulakan dahulu? Oh, di antara berjuta, engkaulah satunya wanita yang ku cinta. Oh, Farhana. Cintaku milikmu selamanya, Hana. Kau buatku bahagia, tak mungkin ada serupa. Kamu saja cintaku sampai ke syurga. Kamu aku tahu kita mau pengen terbaik saja. Kamu aku inikah cinta. Kamu aku tahu kita maukah yang terbaik saja. Kamu aku inikah cinta.